Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar a'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Masih dalam pembahasan kitab Ad-Dawa' Dawa' pada bab atau pembahasan masalah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat apakah bisa kembali lagi tingkatan derajatnya sebagaimana semula kala? Karena yang namanya taubat menghapus dosa sebelumnya. Wujuduhu ka'adamih, adanya seperti tidak ada, seolah-olah tidak pernah berbuat dosa lagi. Nah, kemarin dikatakan oleh Ibnu Qayyim menukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tahqiq anna min at-taibin man ya'ud ila arfa min darajatih. Yang benar, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, adalah orang-orang yang bertaubat akan kembali kepada derajat yang semula atau lebih tinggi dari derajat yang semula. Artinya, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja dia kedudukannya, tingkatannya lebih tinggi lagi dari yang semula. Ada juga di antara mereka yang kembali kepada derajatnya. Wa minhum man la yasil ila darajati. Ada juga di antara mereka yang tidak sampai kepada derajatnya. Ada yang proses, ada yang lama, ada yang tahunan, Allahu a'lam. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza bihasabi quwwati taubah wa kamaliha. Ini tergantung kekuatan taubat dan kesempurnaan taubat. Sebagaimana sudah disinggung pada pembahasan yang sebelumnya, kekuatan dia bertobat kepada Allah, kesempurnaan dia bertobat kepada Allah bagaimana? Wa ma ahdathat al-ma'siyah lil 'abd min adh-dhul wal khudu' wal inabah. dan dari apa yang ditimbulkan oleh seorang hamba ketika dia bermaksiat pada Allah. Nah, dari kerendahan, kehinaan, kembali kepada Allah, wal khauf min Allah, rasa takut pada Allah, wal buka, menangis takut kepada Allah, maka dengan perkara-perkara ini semakin kuat dan semakin menguat, hatta ya'udha ta'ibila arfa min darajat, sampai orang yang bertobat kembali lebih tinggi derajatnya dari yang semula. Ya, lebih tinggi derajatnya dari yang semula. Wa yasir ba'da taubah khairan min qabl khathiyah. Sehingga ketika dia bertobat, maka setelah taubatnya dia lebih baik minhu darinya qabl khathiyah, daripada sebelum berbuat salah. Sehingga fahadha qad takun al-khathiyatu bi haqqi rahmatan. Kadang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kesalahan ditinjau dari segi dirinya adalah sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah. Kenapa? Supaya dia apa? Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia telah berbuat maksiat demikian dan demikian. Nah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatannya. Maka dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, derajatnya lebih tinggi dari yang semula. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, keadaan dia lebih tinggi derajatnya dibanding yang sebelumnya. Sehingga kesalahan yang dia lakukan seakan-akan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, agar dia kembali kepada Allah. Rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasir wa al-tawba khairan min qabl al-khathiyah. Fa inna nafad anhu da'al ujub. Kenapa? Karena diantara hikmah dari taubatnya dia apa? Dia menghilangkan kesombongan-kesombongan yang ada di dalam dirinya. Ini penting. Ya, sangat-sangat penting sekali. Wa khallasathu min thiqati ibnasi wa idlali bi'amali. Dan jiwanya bersih dari merasa serba mengandalkan pada dirinya saja. Saya bisa, dalam artian 6 kesombongan. Ya, merasa takjub dengan dirinya sendiri. Kemudian dia mempertontonkan amalan-amalan kebaikan dia. Wa wada'at khadda dara'atihi wa dhilli wa inkisari ala atabi bab sayyidi wa mullah wa arafatu qadrah wa ashadatu faqrah wa daruratahu ila hafz sayyidi wa mullah lah wa ila afi anhu wa maghfirati lahu wa akhrajat min qalbi sawlata ta'ah kasarat anfu an yashmukha biha aw yatakabbar biha aw yara nafsahu biha khairan min ghairi. Nah, wa waqafatu baina yaday rabbi mawqif al-khata'in al-muznibin nakis ar-ras baina yaday rabbi mustahiyan minhu khaifan wajila muhtaqiran li ta'atihi musta'ziman li ma'siyatihi qad 'arafa nafsahu bin naqs wa dham wa rabbuhu mutafarridan bil kamal wal hamd wal wafa. Nah, ini hubungannya dengan hati. Hubungannya dengan hati. Maksudnya apa? Yang sebelumnya, sebelum dia bertobat, yang sebelumnya dia bermaksiat, ya selalu ujub, selalu bangga, selalu merasa sempurna, selalu merasa merasa lebih daripada yang lainnya dan menghina orang lain. Ketika dia berbuat salah, dia kembali kepada Allah, maka dia bisa menghilangkan penyakit ujub yang ada pada dirinya. Ini yang seperti ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah kesalahan yang dia perbuat sebagai rahmat. Pada hakikatnya fi haqqihi rahmatan. Pada hakikatnya ada rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan kesalahan yang dia lakukan bisa apa? Bisa menghilangkan ujub pada dirinya. Nah, merasa sempurna, merasa dirinya lebih daripada yang lainnya. Sehingga dia merasa tidak butuh lagi kepada Allah. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala penolongnya. Nah, sehingga ini sangat amat berbahaya sekali. Ya, ketika seseorang ditimpa ujian, cobaan. Nah, terkadang seseorang itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ashadatu faqrahu wa dururatu ila hafdu sayyidi wa maulah lahu. Dan jiwanya mempersaksikan bahwasanya dirinya sangat butuh dan sangat butuh terhadap penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Sangat membutuhkan ampunan dari Allah. Sangat membutuhkan maghfirah. Ampunan dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhrajat qalbahu salat ta'a. Sehingga mengeluarkan hatinya, jiwanya dari daerah ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya seseorang itu dengan adanya ujian, cobaan, itu kembali pada Allah, bertaubat pada Allah. Dan dia memiliki pikiran untuk kembali kepada Allah. Ini bagi mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan keadaan yang sebelumnya yang merasa lebih daripada yang lainnya. Ini ujian dan cobaan. Terlebih para penuntut ilmu atau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Ya. Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian dari amalan-amalan hati, baik dari riya atau ujub atau takabur atau merendahkan orang lain. Kalau sudah demikian ini berbahaya. Ya. Para ulama saja semakin tinggi derajatnya, semakin di atas mereka saling memuji satu yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Para ulama, Syekh bin Baz, Ibn Uthaymin, rahimahullah, kemudian a'immah yang lainnya, memuji. Memuji dalam artinya memang pas, tidak berlebihan. Memang pantas untuk dipuji. Berbeda dengan orang-orang yang sombong. Ya, merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Maka ini berbahaya. Ya. Merasa dirinya lebih unggul daripada yang lainnya. Maka ini berbahaya. Ini dosa yang ditimbulkan dari jiwa, dari hati, terbetik. Bahkan kalau sudah merendahkan, menghina, terbetik di dalam hatinya, ini pun memiliki azar, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dirinya. Wallahu a'lam. Berbeda lagi ketika dia bertobat kembali kepada Allah, merasa bersalah. Ya, merasa bersalah dan dia mengakui kesalahannya. Menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Merasa malu, takut, gemetar. Dan sangat membutuhkan ampunan dari Allah. Dan dia pun mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun mengetahui terhadap dirinya memiliki banyak kekurangan dan kekurangan. Warabbuhu mutawarridun bil kamal wal hamdu wal wafa. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya yang maha sempurna di dalam penciptaan, di dalam pujian, di dalam al-wafa memberikan nam, menepati janji di dalam segala hal. Kama qil ista'zara Allah bil wafa wa bil hamdi wa wallal malamat ar-rajula. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menepati janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menepati janjinya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang maha esa di dalam pujian. Naam, artinya yang maha berhak untuk dipuji dari segala kesempurnaannya. Nah, sehingga tidak perlu bagi kita manusia memuji, ujub terhadap diri kita sendiri, waliyadzubillah. Justru itu, naam yang akan menghancurkan diri kita, waliyadzubillah. Nah, sebagaimana dosa inilah yang menggeret iblis. Apa? Dengan kibir, merendahkan orang lain. Dosa itulah yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Nah, maka ini sangat berbahaya. Walaupun di dalam hati dan diucapkan dengan lisannya. Bahkan kalau sudah ditambah dengan merendahkan yang lainnya, menzalimi yang lainnya, menindas yang lainnya. Ini sangat-sangat pengaruh dan sangat-sangat berbahaya. Bahkan dari sekian peristiwa-peristiwa fitnah yang ada, kita melihat balasannya adalah cash, kontan. Balasannya cash, kontan. Kebanyakan dari peristiwa yang ada, dari puluhan tahun yang ada, kebanyakan dari itu peristiwa-peristiwa demikian. Nah, disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang ditunda. Walaupun ada yang ditunda. Wallahul musta'an. Fa'ayu ni'matin wasalat minallah ilaihi istaktaraha ala nafsi. وَرَأَ نَسَهُ دُونَهَا وَلَمْ يَرَهَا أَهْلًا لَهَا. Nikmat yang mana lagi yang telah Allah berikan kepadanya. اِسْتَكْتَرَهَا عَلَى نَفْسِهِ. Dia pun merasa menganggap sudah terlalu banyak diberikan oleh Allah terhadap dirinya. Nah, وَرَأَ نَسَهُ دُونَهَا. Dan dia melihat jiwanya, dirinya, nam di bawahnya. Walam yaraha ahlan laha. Dan dia pun melihat nam adalah seorang yang belum pantas untuk diberikan kenikmatan tersebut. Wa yunikmatin aw baliyatin wasalat li ra'a nafsu ahlan lima huwa akbar minha wa ra'a anna maulah qad ahsana ilaih. Idza lam yu'aqibhu 'ala qadri jurmihi wala syatri wala adna juz'in minhu. Dan siksaan ujian yang mana lagi yang telah sampai terhadap kepada dirinya, dia pun melihat dirinya sendiri ahlan lima huwa akbar minha, adalah orang yang paling berhak untuk menerima siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih besar lagi. Tetapi dia menganggap wara'a anna maulah, dia melihat bahwasanya Allah maulah, sang penolongnya. Wala ahsana ilaih, dia pun, yakni Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat ihsan kepadanya. Idza lam yu'aqibhu ala qadri jurmi wala syakri. Naam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksanya dari sebuah kesalahannya atau setengah daripada itu, atau sedikit daripada itu. Naam, tetapi dia pun tetap merasa bahwasanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala sang penolongnya. Dan dia mengakui kesalahan-kesalahan. Fa'inama yastahiquhu minal uqubala tahmiluhul jibalur rasiat. Karena sesungguhnya yang namanya siksaan, nah, terkadang gunung yang kuat, yang kokoh, yang besar saja tidak bisa menahan siksaan dari Allah. Ini gunung yang besar, yang kuat, yang kokoh, tidak akan mampu menahan nam siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih fadlan an hadzal abd ad-da'if al-ajiz, lebih-lebih terhadap manusia yang lemah, nah, yang lemah, yang tidak mampu apa-apa. Wa inna dhanba wa in saghura fa inna muqabalahu muqabilahu al-'azim alladhi la shay'a 'azamu min. Karena yang namanya dosa, walaupun dianggap remeh dosa, walaupun dianggap sepele dosa, atau mungkin dia anggap dosanya dosa kecil, mungkin dia menganggap seperti itu. Fa inna muqabilahu al-'azim, walaupun dia menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap kecil, tetapi sesungguhnya di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang tidak ada yang lebih besar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kabir alladhi la syai'a akbar min. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha besar. Tidak ada satupun dari makhluk nam menandinginya, lebih besar daripadanya. Al-Jalilul ladzi la ajala minhu wa la ajmal. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Tidak ada dari kalangan makhluk sedikit pun yang lebih mulia daripadanya dan lebih indah. Al-mun'im bi jami'i asnafin ni'am daqiqiha wa jaliliha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan kenikmatan dengan seluruh jenisnya, dengan seluruh jenis yang ada, yang kecil maupun yang besar. Min aqbal umur wa wada'iha ashna'iha fa inna muqabalat al-'udama wal ajla sa'adatin nas bimithl zalika yastahiq yastaqbilu kullu ahlin mu'minun wa kafirun. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan itu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih. Naam, afwan. Min akbal umur, di antara perkara yang paling jelek, yang paling hina, yang paling rendah, ketika seseorang, rakyat jelata, manusia biasa, diundang dengan undangan resmi para pembesar, resmi para raja, menterinya dan lain sebagainya dari para pembesar diundang, dipanggil. Nah, ya, tetapi dia pun tidak bisa menempatkan dirinya dengan benar. Tidak bisa menempatkan dirinya kepada siapa dia berhadap. Maka yang bimithli dzalik, dengan keadaan seperti itu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yastaqbihu kullu a'lam mu'minun wa kafirun. Maka seluruh manusia mengecamnya tanpa kecuali baik muslimnya maupun kafirnya. Karena dia tidak mengetahui hak-hak Allah atau hak para pembesar yang dia berhadapan dengannya. Ini antara makhluk dengan makhluk. Ya, antara makhluk dengan Allah laisa kamitsli syai'un wa huwa samial basir. Artinya lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi, jauh dan tidak bisa disamakan kemuliaannya dengan makhluk, waliyadzubillah. Tidak bisa disamakan. Sesama makhluk saja, sesama manusia saja, ketika seseorang dipanggil oleh para pembesar, ketika seseorang yang biasa-biasa saja, mungkin orang miskin atau orang rendahan menurut manusia, nah, ketika dipanggil, tetapi dia pun tidak menerimanya dengan baik dan benar, maka yang demikian merupakan penghinaan, peremehan terhadap para pembesar tersebut. Nah, lebih-lebih walillahil mathalul a'la, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala permisalan, perumpamaan yang maha tinggi. Wardalun nas wasqatuhum muru'atan man qabalahum birradai. Orang yang paling hina, orang yang paling rendah, yang paling jatuh kewibawaannya adalah mereka-mereka yang membalas kebaikan dengan kerendahan. Ya. Mereka membalas kebaikan seseorang dengan kehinaan, ini tidak tahu diri. Fa kaifa bi'azimis samawati wal ard. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha agung, yang maha menciptakan langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi, sesembahannya yang disembah seluruh makhluk baik di langit maupun di bumi. Walaula anna rahmatahu ghalabat ghadabah. Kalau bukan karena rahmat Allah, ini penting. Kalau bukan karena kasih sayang Allah yang lebih mendahului murkanya Allah, ini penting. Ya. Karena kalau bukan karena Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya seluruhnya akan langsung disiksa, diazab. Naam, walau ya'khidullahu an-nasa bidzulmihim bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabb. Kalaulah seandainya Allah subhanahu wa ta'ala langsung menyiksa hambanya manusia dari satu kesalahan saja langsung disiksa, diazab. Ma taraka 'alaiha min dabb. Niscaya tidak ada satupun dari manusia yang berjalan di muka bumi. Nah, ini warahmati wasi'at kulli syai. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, nah, mencukupi segala sesuatu. Nah, ini rahmat dari Allah. Contohnya seperti apa? Seorang wanita pezina itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, para ulama mengatakan apa? Harus dengan taubat. Kalau dosa kecil, istighfar, sedekah, sholat sunnah, sholat nafilah, sholat tahajud. InsyaAllah gugur, wudu, berguguran. Tapi syuf, lihat rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh al-imam Qurtubi rahimahullah, man kathura dhunubuh, Barang siapa yang banyak dosanya, ya kita banyak dosanya. Maka hendaknya dia berinfak, bersedekah dengan air. Masya Allah, air. Kenapa? Karena seorang wanita pezina Bani Israel diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena apa? Memberikan air, air. Syuf, sedekah dengan air, sepele, remeh. Dianggap hina, dianggap ya air. Tetapi nah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita tersebut dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bersedekah asbabnya dengan air. Padahal yang namanya dosa besar. Nah, kalau di akhirat batal masyiah, dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dia. Nah, ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah li ahli kabair, bagi para pelaku dosa besar. Ketika dia mati, meninggal, Allah urusannya. Artinya, dari kalangan muwahhidin, dari kalangan orang-orang yang bertauhid, baik dia ahlu sunnah, tapi apa? Waliyadzubillah apa? Muamalah dengan ribawi. Ada enggak? Ada. Ahlu sunnah dia, ahlu tauhid mungkin, tetapi tetap bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahlu sunnah dia, tetapi pelaku dosa besar. Maka ini tahtal masyiah. Kata para ulama, tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka Allah ampuni dia. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dia. Allah siksa dia. Ini apa namanya? Naam, pelaku dosa besar. Tadi seorang wanita berzina, kata Imam Qurtubi rahimahullah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bersedekah dengan air atau berinfak dengan air atau memberikan air kepada hewan, lebih-lebih orang yang bersedekah kepada para penuntut ilmu, pada orang-orang yang beriman, lebih-lebih. Nah, kepada hewan saja, itu anjing, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan ampunan baginya, bagi wanita tersebut, sehingga dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, walaula anna rahmatahu ghalabat ghadabah. Kalau bukan karena kasih sayang Allah yang lebih mendominasi, lebih besar, mengalahkan murkanya Allah. Ya. Nah. Kalau bukan karena apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah yang lebih mengalahkan murkanya Allah. Ya, ini. Nah, sebagaimana sudah disebutkan tadi, kalau sekali satu kesalahan saja langsung disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, masalah kesalahan. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala saja apa? Nah, merahmati, memberikan rahmat. Rahmat, kata Imam Nuzaimin rahimahullah dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, rahmat Allah ada dua. Secara umum itu seluruh manusia, seluruh makhluk. Ya, dan secara khusus yaitu kepada orang-orang yang beriman. Nah, kepada orang-orang yang beriman. Nah, kalau bukan karena rahmat Allah yang lebih menguasai, lebih mengalahkan murka Allah. Niscaya apa? Nah, akan hancur semua. Yang ini berzina, disiksa langsung. Yang ini makan riba, langsung disiksa. Yang ini, nah, LGBT misalnya, langsung disiksa oleh Allah. Dengan gempa, dengan tsunami, dengan yang lainnya. Maka akan hancur. Ma taraka 'alaiha min dabbah. Tidak akan tersisa satu pun dari kalangan makhluk. Tidak ada yang tersisa yang berjalan di muka bumi. Tetapi karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kemarin sudah kita sebutkan, Al-Imam Sa'di dan juga Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, merajihkan, mentarjih, ketika seorang berbuat dosa, kemudian bertobat, berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa, bertobat. Tetap kata Imam As-Sa'di rahimahullah, juga dikuatkan oleh muridnya, Imam Ibn Utsaimin. Beliau muridnya. Ya, murid dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Juga termasuk Al-Basam. Al-Basam juga muridnya Imam As-Sa'di rahimahullah. Keduanya ini merajihkan tetap diterima taubatnya. Tetap diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, silakan dilihat tafsir Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam surat Taubah, juga Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah Naam Aqidah Al-Wasitiyah. Itu dibahas, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Walaula anna rahmatahu ghalabat ghadabah wa maghfiratahu sabaqat uqubatahu. Kalau bukan karena rahmat Allah yang mengalahkan murkanya Allah, dan ampunan Allah lebih mendahului siksaan Allah. Latadakkatil ardu biman qabalahu. Niscaya bumi akan saling membenturkan. Ya. Akan saling membenturkan pada orang yang bermaksiat. Dihantam lagi. Dia maksiat lagi, dihantam lagi. Oleh bumi, oleh tanah. Satu maksiat, hantam. Satu maksiat, hantam. Kalau bukan karena apa tadi? Hah? Rahmat Allah dan ampunan Allah lebih mendahului siksaan Allah. Ini penting. Ya. Pelajaran dari ini apa? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Tetapi di sisi yang lain bukan artinya bermudah-mudahan di dalam dosa. Tidak. Ini besarnya ampunan Allah. Besarnya rahmat Allah. Besarnya kasih sayang Allah. Lebih mendahului murkanya Allah. Lebih mendahului siksaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau manusia bagaimana? Manusia dengan manusia. Misalkan karyawan, bosnya melihat ini karyawan malas. Datang telat terus. Biasanya diapain? Sanksinya apa? Hah? Potong gaji. Enggak ada. Hah? Besok lagi udah 3 kali. Dinasihatin, dipanggil. 10 kali. Hah? Mau nunggu berapa kali? 1000 kali. Masih manusia gimana manusia? Dimaafkan? Dipecat. Udah enggak potong gaji lagi. Salah ngerjain tugas. Ini proyek besar, triliunan misalkan. Salah. Pembukuan keuangan salah. Ah, kumaha. Salah lagi, bikin salah lagi. Kira-kira gimana, Pak? Ah? 3 kali, 10 kali. Masih tetap diampuni? Pembukuannya salah. Manusia ini manusia. Hah? Apa? Pecat. Gak usah pakai lama. Apa yang pusing-pusing? Pecat. Hah? Ini manusia, manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, berapa kali kita berbuat salah? Keluar dari rumah, ada cewek, ada perempuan. Allahu Akbar. Hah? Nah, itu baru keluar rumah. Belum yang lainnya. Belum yang lainnya. Belum kemaksiatan yang lainnya. Hah? Na'udzubillah. Nah, tetap Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini penting. Kalau bukan karena rahmat Allah, ampunan dari Allah, ini bukan artinya di sisi yang lain apa bermudah-mudahan. Jangan. Ya, jangan bermudah-mudahan dengan dosa. Nah, itu pun kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau bukan karena rahmat Allah dan ampunan dari Allah, setiap kali orang berdosa, maka akan dibenturkan oleh bumi. Mati dia. Sekali lagi, ada lagi yang bermaksiat. Dihantam lagi oleh bumi. Waliyadzubillah. Nah, walaulah hilmuhu wa maghfiratuhu. Kalau bukan karena kelembutan dari Allah, ampunan dari Allah, lazulzilatis samawati wal ardh min ma'asil ibad. Nah, niscaya langit dan bumi akan hancur, akan retak, gempa, disebabkan karena kemaksiatan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala masih tetap memberikan kasih sayang, baik secara umum kepada seluruh makhluknya, lebih-lebih terhadap orang-orang yang beriman secara khusus, diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha yamsikus samawati wal arda antazula. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menahan langit dan bumi supaya tidak hancur, goncang. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Dan kalaulah seandainya keduanya hancur, langit dan buminya hancur, in amsakahuma min ahadin min ba'd, tidak ada yang mampu satu pun selain Allah yang bisa menahannya. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dialah Allah halim, maha lembut, ghafur, maha pengampun. Lembut Allah subhanahu wa ta'ala, maha lembut. Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Wallahul musta'an. Fata'amal khatm hadil ayat bi ismi'in min asma'i wa humal halimul ghafur wal ghafur. Maka perhatikanlah. Perhatikanlah. Allah menutup dua ayat ini. Allah menutup ayat ini dengan dua nama Allah yang mulia, yang sempurna. Yang pertama apa? Al-Halim, maha lembut. Yang kedua apa? Al-Ghafur, maha pengampun. Kaifa tajidu tahta dhalika annahu laula ilmuhu anil junati wa maghfiratuhu lil usat lamastaqarrat as-samawati wal ardh. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kaifa tajidu tahta dhalik annahu laula ilmuhu, alaulah bukan karena kelembutan Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat, terhadap pelaku-pelaku dosa, juga kalau bukan karena ampunan dari Allah terhadap para pendosa, niscaya langit dan bumi tidak akan tenang, tidak akan nam kokoh, artinya bakal akan hancur, gempa, goyang, dan yang semisal. Sehingga jangan heran kalau misalnya ada tanah longsor dan lain sebagainya, tanahnya goyang atau yang lain sebagainya. Biasanya banyak kemaksiatan di situ. Biasanya. Dari kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dicabutnya dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu obatnya, itu terapinya. Jalan keluarnya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pernah terjadi, nah, di zaman Umar bin Khattab, gempa, goncang di negeri Madinah. Nah, dan dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menegur kalian. Maka jadikanlah gempa tersebut sebagai teguran. Kalaulah seandainya terjadi kedua kalinya di kota Madinah ini, niscaya la akhrajtumu, aku akan keluarkan kalian seluruhnya dari negeri Madinah. Dari negeri Madinah, kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wa qad akhbara subhanahu an ba'd kufri ibadi annahu takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah, terbelah, wa tansyaqqul ard, dan bumi pun terbelah, wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun hancur lebur. Nah, kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Mereka mengaku, mengklaim bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Ini sudah kufur. Ini sudah kemaksiatan yang sangat besar. Wa qad akhraja Allah subhanahu al-abawain min al-jannah bidhanbin wahid irtakabahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan ayah kita Adam alaih salatu wassalam disebabkan karena satu dosa yang telah dilakukannya. Wa khalafa fi nahyahu, keduanya Adam dan Hawa, nah, menyelisih perintah Allah, maka Allah keluarkan satu kesalahan saja, lebih-lebih kita yang setiap harinya berdosa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Wala'ana iblis wa taradahu wa akhrajahu min malakuti samawati wal ard bidhanbin wahid irtakabahu. Juga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat iblis, mengusir iblis, dan mengeluarkan iblis dari kerajaan langit dan bumi disebabkan karena dosa. Satu dosa. Nah, yang telah dilakukannya. Wa khalafa fi amrah, dan iblis menyelisih perintah Allah. Wa nahnu ma'asyaral hamqa kama qil. Adapun kita orang-orang bodoh, kata siapa? Ibnu Qayyim rahimah. Sebagaimana dikatakan, nazilu dzunuba ila dzunubi wa nartaji darajal jinan ladan na'imil khalida khalidi. Walaqad alimna akhrajal abawaini min malakutihi al-a'la bidhanbin wahidi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita ini dari satu dosa kepada dosa yang berikutnya menganggap enteng, berjalan nam dengan dosa yang lainnya. Darajal jinani ladan na'imil khalidi. Berjalan seperti orang-orang yang bodoh. Nah, merasa dirinya akan selalu mendapatkan kenikmatan yang abadi, padahal dia selalu berdosa setiap harinya. Walaqad alimna akhrajal abawaini min malakutihi al'ala bidzambin wahidi. Dan kita pun sudah mengetahui, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, dikeluarkan dari kerajaan langit yang maha tinggi, mimalakutil a'la, dari kerajaan langit yang tinggi, disebabkan karena satu dosa saja, satu kesalahan saja. Wal maksud, intinya. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, "Anna al-'abda qad yakunu ba'da at-tawbah khairan mimma kana qabla al-khathiyah wa arfa darajatan." Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, maksud dan inti dari pembahasan yang sebelumnya, terkadang seorang hamba ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia bertobat. Setelah tobat, dengan tobat dan nasuha, keadaannya lebih baik dari yang sebelumnya. Dan derajatnya lebih ditinggikan oleh Allah dari yang sebelumnya. وَقَدْ تُضْعِفُ الْخَطِيئَةُ هِمَّتَهُ وَتُهِنُ عَزْمَهُ وَتُمْرِضُ قَلْبَهُ وَلَا يَقْوَى دَوَاءُ التَّوْبَةِ عَلَىٰ إِعَادَتِهِ إِلَىٰ صِحَّةِ الْأُولَىٰ فَلَا يَعُودُ إِلَىٰ دَرَجَاتِهِ. Dan terkadang keadaan yang lain, bukan yang pertama. Yang pertama, dia bisa tinggi lagi, bisa 6, lebih tinggi daripada derajat yang sebelumnya. Keadaan yang lainnya, kadang ketika dia berbuat salah, berdosa, qatud'iful khati'atu himmatah, dosanya itu melemahkan himmahnya, cita-citanya, semangatnya di dalam beribadah. Melemahkannya, membuat dirinya lemah dan hina, hatinya pun semakin sakit, sehingga tidak cukup dia bertobat dan tidak kembali. Nah, dengan tobat yang biasa-biasa saja, artinya harus memiliki tobat yang kuat, tobat dan nasuha yang benar-benar. Bukan main-main. Nah, sehingga pantas dia tidak bisa kembali lagi pada derajat yang sebelumnya. Nah, kenapa dia remehkan hal-hal yang seperti itu? Wa qad yazulul marad ba'id ta'udu sihhatu kama kanat. Kadang penyakitnya itu hilang dan dia menjadi sehat sebagaimana sebelumnya. Wa ya'udu la mithli amalihi fa ya'udu la darajati. Dia kembali pun, dia pun kembali pada nama amalan saleh. Nam, dan dia kembali derajatnya kepada derajat yang semula. Ini kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, kembalinya kepada apa? Kesungguhan dia di dalam bertaubat. Bagaimana seorang bisa bersungguh dalam taubat? Minta kepada Allah. Gak bisa mengandalkan kecerdasan, gak akan bisa. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah aku di dalam bertaubat kepadamu, ya Allah. Minta. Nah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza kullu idza kana nuzulu ila ma'siyah. Ini semuanya ketika seorang jatuh, turunnya dia disebabkan karena kemaksiatan. Kemaksiatan ada dua. Kemaksiatan yang sifatnya dosa kecil dan dosa besar. Mafhum? Nah, فَإِذَا كَانَ نُزُولُ إِلَىٰ أَمْرٍ يَقْدَهُ فِي أَصْلِ الْإِيمَانِ مِذَا الشُّكُوكُ وَالْرَيْبُ وَالْنِفَاقُ. Tetapi berbeda. Ini yang lebih parah. Ini yang lebih berat. berat dan parah. Yang berat ketika seseorang dia turun jatuh derajatnya disebabkan karena pondasi keimanannya. Dia ragu kepada Allah dan Rasulnya. Dia ragu terhadap agama Islam. Abillahi syakun, apakah terhadap Allah kalian ragu? Juga dia tertimpa an-nifaq, na'udzubillah. Na'udzubillah, an-nifaq dari kalangan ahlul bid'ah dan yang semisalnya. Juga nah, di antara ciri-ciri an-nifaq waliyadzubillah, na'udzubillah adalah berat ketika sholat subuh dan sholat isya. Azqalus sholat alal munafikin sholatul fajr wa sholatul isya. Kama qala Nabi SAW. Sholat yang paling berat terhadap orang-orang munafikin adalah sholat subuh dan sholat isya. Ini berat. Kalau dibangunkan sholat subuh aja marah-marah, tersinggung, ini hati-hati, berarti diri kita sudah berpenyakit. Dibangunkan padahal, harusnya dia bangun lebih awal. Apalagi santri, apalagi salafi, apalagi ahlu sunnah. Harusnya lebih awal. Dia bisa sholat tahajud, dia bisa sholat witir, dia juga bisa membangunkan istri dan anak-anaknya. Tetapi ini malah dibangunin. Marah lagi. Bahkan mukul, na'udzubillah. Dibangunkan. Ini berat. Karena apa Rasulullah SAW mengatakan apa? Atqalus salat alal munafikin. Ini cirinya, ciri tanda. Semua itu ada ciri. Masing-masing ada ciri, ada tandanya. Ada qarinahnya. Nah, artinya introspeksi terhadap diri kita sendiri. Nah, ketika diri kita na'udzubillah berat untuk sholat. Terkhusus, terutama sholat as-subuh, sholatul fajr, sholat subuh, dan sholat isya. Ini berbahaya, berbahaya sekali. Bahkan ditegur marah, ditegur tersinggung, dan yang semisalnya ini sudah berpenyakit. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Ketika dia turun derajatnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang tadi yang pertama dia turun derajatnya karena apa? Kemaksiatan. Maksiat ada dua. Maksiat yang sifatnya apa? Dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar itu ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang kufrun duna kufrin, tidak mengeluarkan dari Islam. Ini harus paham. Karena orang-orang khawarij apa? Berpendapat apa? Bahwasanya pelaku dosa nam kafir, di dunia kafir. Di akhirat masuk neraka. Ya, atau di akhirat mereka bilang apa? Manzilah baina manzilatain. Ya, di dunia dikafirkan oleh orang-orang khawarij. Nah, orang-orang khawarij. Waliyadzubillah. Pemikiran khawarij ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Membunuh kaum muslimin. Ya, ini berbahaya. Sudah sepantasnya bagi ahlu sunnah waspada terhadap nah, mereka-mereka. Na'udzubillah. Wa hadza kulluhu idza kana nuzuluhu ila ma'siyah. Turunnya dia, derajatnya dia disebabkan karena kemaksiatan. Ini yang pertama. Tetapi kalau turunnya dia, turun derajatnya dia disebabkan karena aslul iman. Ini disinggung masalah aslul iman. Pondasi keimanan. Seperti apa? Ragu. Dia ragu. Ragu terhadap Allah. Terhadap agama Allah, terhadap syariat Allah, terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Ragu. Ragu, na'udzubillah. Juga nifaq, waliyadzubillah, na'udzubillah. Fadaka nuzulun la yurjali sahibi su'udun illa bitajri islami min ra'sih. Obatnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Orang yang seperti ini ketika ditimpa kemunafikan, keraguan, maka dia akan tetap jatuh. Tidak diharapkan kembali lagi. Naik derajatnya tidak bisa. Kecuali apa? Bitajdidi islami, dengan memperbaharui keislamannya. Bagaimana memperbaharui keislamannya? Yang paling penting apa? Belajar. Talabul ilm, menuntut ilmu. Yang paling besar adalah mempelajari apa? Kitab Tauhid. Karena dia akan waspada terhadap kesyirikan, kekufuran. Di antara kitab yang paling terbaik di dalam masalah At-Tauhid adalah Kitab Tauhid yang dikarang oleh siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya, keislamannya harus diperbarui dari kepalanya. Bitajdidi islami mirra'sih. Dia harus memperbaharui keislamannya dari kepala dia. Banyak syubhat, banyak keraguan terhadap Islam, ragu terhadap sholat, ragu terhadap puasa, ragu terhadap naam haji, umrah dan lain sebagainya, ragu, na'udzubillah. Maka yang seperti ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia jatuh, sulit untuk naik lagi derajatnya. Kecuali apa? Dengan memperbaharui keislaman. Bagaimana memperbaharui keislaman? Ya dengan belajar. Dengan menuntut ilmu agama. Dengan membantah syubhat-syubhat kesyirikan, kemunafikan yang ada di kepalanya. Dengan apa? Belajar. Talabul ilm. Mempelajari kitab Tauhid, Masail Jahiliyah dan kitab-kitab yang lainnya. Dari kalangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah dan a'immah yang lainnya. Nah, supaya syubhat-syubhat yang ada di otaknya, di kepalanya, nah, hilang. Ya, karena kalau sudah turunnya derajat seseorang disebabkan karena aslul iman, fi aslil iman, ini berbahaya. Ya, karena kalau sudah hubungannya dengan fondasi keimanan, akan bersinggungan dengan keraguan, kemunafikan, masuknya kepada apa? Kelompok-kelompok ahlul bidah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Naam, Jahmiyah, waliyadz billah. Jahmiyah dikatakan oleh para ulama, Naam, mereka kafir, sepakat. Sepakat para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Karena mereka mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk. Makhluk. Ya. Bisa diterima, bisa tidak. Makhluk. Yang ujung-ujungnya, yang intinya mereka menolak Al-Quran. Menolak kalamullah, firman Allah. Nah. Ya. Artinya apa? Mereka anggap Al-Quran buatan makhluk, buatan manusia. Ya, bisa salah, bisa benar. Ini berbahaya, ini kufur. Sehingga pantas para ulama apa? Mengkafirkan Jahmiyah. Imam Ahmad rahimahullah bersabar, ya. Nah, pada 3 pemerintahan. Pemerintahan siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama siapa? Ma'mun. Yang kedua siapa? Mu'tasim. Yang ketiga siapa? Al-Wasik. Nah, ini dia. Al-Imam Ahmad rahimahullah bersabar. Nah, ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 3 zaman tersebut. Wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.